Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu ini, dalam pengajian rutin kita membahas kitab Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mencatat apa yang telah kita amalkan, apa yang telah menjadi usaha kita datang ke majelis ilmu ini sebagai pahala yang berlipat ganda dan sebagai sabungan di akhirat pada saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan Kitabul Ilm dari Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di mana kita memasuki bab yang berikutnya. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Al-Mughirah ابن برديزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره باب الغضب باب tentang marah في الموعظة ketika memberikan nasihat, ujangan, wa ta'lim, dan ketika memberikan ilmu dan pelajaran. Idza ra'a ma yakrah, apabila dia melihat sesuatu yang dia tidak suka, sesuatu yang dibenci. Dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam judul bab ini untuk menjelaskan bahwa marah ketika memberikan nasihat dan marah ketika melihat hal-hal yang tidak disukai secara syar'i, maka dengan tujuan untuk memberikan pelajaran, yang demikian ini adalah perkara yang diperbolehkan secara syar'i. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam menyampaikan nasihat, dalam memberikan bimbingan, demikian pula dalam hal memberikan ilmu. Apabila ada sesuatu yang perlu untuk disampaikan dan kadang-kadang dibutuhkan al-ghadab, sikap marah, mungkin karena dilanggarnya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala atau dikerjakannya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka diperbolehkan untuk marah. Maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwa marah tersebut, ada marah yang tercela, ada pula marah yang diperbolehkan secara syar'i. Oleh karena itu ada hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang tercelanya marah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ketika ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku wasiat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la taghdab, janganlah kamu marah, jangan kamu suka marah. Faraddada miraran qala la taghdab, lalu kemudian dia berkali-kali meminta wasiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan wasiat kepadanya agar jangan kamu suka marah. Sebab marah tersebut, apabila kemarahan seseorang tidak terkendali, maka dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan lainnya. Dan dia akan terjatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Berapa banyak dari mereka yang marah disebabkan karena kemarahan tersebut, akhirnya mencelakakan dirinya. Dia bunuh diri. Dan itu adalah merupakan dosa besar yang diharamkan Allah Jalla wa'ala. Di antara mereka ada yang marah, akhirnya kemarahan tersebut menyebabkan dia lupa diri. Dan ucapan-ucapannya tidak terkontrol. Nah, apa saja yang dia keluarkan. Nama-nama binatang keluar semua dari mulutnya. Allahul Musta'an. Kenapa? Karena sudah tidak terkontrol. Sehingga dia tidak menjaga lisannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yastaqimu iman 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus keimanan seorang hamba sampai hatinya itu lurus. Dan tidak akan lurus pula hati seseorang sampai lisannya itu lurus. Sampai dia menjaga lisannya. Agar kemudian dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang dapat menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, suatu ketika Umar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bertemu dengan Umar bin Al-Khattab. Umar melihat Abu Bakar Siddiq dalam keadaan memegang lisannya. Lalu kata Umar kepada Abu Bakar Siddiq, mah, nah, kenapa engkau melakukan ini? Ada apa? Biarkan lisanmu itu. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, hadha alladhi awradani al-mawarid. Alat inilah yang menyebabkan datangnya kebinasaan-kebinasaan itu yang menimpa. Maka al-lisan ma'asyiral ikhwa rahimakumullah Seseorang tidak menyangka mungkin satu kalimat yang dia ucapkan menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka jahannam wal'iyadzu billah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Naam. Wa inna ar-rajul la yatakallamu bil kalima min sakhatillahi jalla wa ala la yahwi biha balan yudkhiluha bidzalika an-nar. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, bahwa terkadang seseorang mengucapkan satu kalimat dari kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa ternyata kalimat itulah yang menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Fa ma'asyarat ikhwa rahimakumullah, asalnya apa? Karena marah, ghadab. Naam. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang lainnya. Sehingga seseorang yang tidak mampu menahan amarahnya dan dia terus melampiaskan, setiap marah dia melampiaskan, maka dikhawatirkan orang yang demikian dalam keadaan bahaya. Dia akan melewati batas, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar batasan-batasan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mencerca, dia akan mencela, kalimat-kalimat yang kotor akan dikeluarkan, dan ini akan menghilangkan sifat seorang sebagai seorang mukmin. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencela. Seorang mukmin itu bukan seorang yang suka berbuat keji, yang suka melaknat, yang jorok. Naam. Namun seorang mukmin ketika dia berbicara, dia selalu menjaga lisannya. Dia tidak mengeluarkan kalimat-kalimat kecuali apabila dia mengetahui bahwa kalimat itu akan memberikan manfaat bagi dirinya atau yang lainnya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kebaikan, ataukah dia diam. Atau dia diam apabila dia tidak mengetahui bahwa dari ucapannya tersebut mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan, maka diam itu lebih baik baginya. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa al-ghadab adalah perkara yang tercela. Namun ada hal-hal yang diperbolehkan dan terpuji dalam sebagian keadaan. Apabila seseorang marah karena membela syariat Allah Subhanahu wa taala, seseorang marah karena dirusaknya kehormatan Islam. Naam. Oleh karena itu disyariatkannya jihad. Dan jihad adalah merupakan bentuk kemarahan secara syar'i tentunya, yang masih dalam kontrol hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Marah kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula marah ketika kita melihat ada seorang yang melanggar syariat Allah, menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita marah dan marah tersebut mendatangkan kemaslahatan, maka yang demikian diperbolehkan. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam hal ini tentu harus dilihat, dikembalikan kepada al-masalih wal mafasid, kemaslahatan dan kerusakan. Yani apakah tidak ada kemudaratan kalau seorang itu marah? Demikian pula harus diperhatikan kondisinya, dalam keadaan apa dia ketika marah. Nah, apakah dalam hal memberikan mau'izah, memberikan nasihat, atau pada saat dia berfatwa? Naam. Atau pada saat dia berfatwa. Ini juga para ulama membedakan antara al-hukmu dan al-mau'izah wa ta'lim. Dalam hal memberikan nasihat dan memberikan ilmu, maka tidak mengapa marah apabila mendatangkan kemaslahatan. Nah, namun dalam hal hukum, tidak dianjurkan malah. Sebab dikhawatirkan dia akan berbuat zalim dalam hukumnya, dalam menetapkan keputusan. Apabila ada dua orang yang bertikai datang kepadanya, lalu dia menjadi seorang qadhi yang menghukumi antara dua orang yang bertikai. Kalau dia marah, dikhawatirkan dia akan berbuat zalim. Nah, makanya di antara syarat seorang yang hendak menjadi qadhi yang memberikan keputusan di antara pertikaian yang terjadi, hendaklah dia menjaga diri dari amarah. Kalau dia telah marah kepada salah satu dari dua belah pihak, dikhawatirkan dia akan berbuat jur, berbuat haif, yakni berbuat kezaliman. Naam. Namun dalam hal menasihati, apabila ada kemaslahatan, nah, di sini juga harus diperhatikan dengan siapa kita berhadapan. Tidak setiap orang kita harus menyikapi dengan satu sikap, ya. Walaupun dengan pelanggaran yang sama, kadang-kadang ada seorang melakukan pelanggaran yang kita jangan marah kepadanya. Yang mungkin kalau orang lain yang melakukan pelanggaran tersebut dengan pelanggaran yang sama, mungkin kita marah. Dan ini dikembalikan kepada kemaslahatan. Naam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kondisi mereka-mereka yang melakukan pelanggaran itu. Kalau ada orang badui, orang Arabi, ya, orang badui yang datang dari pedalaman, kampung yang jauh, ya, ini sikap keras mereka, watak yang keras, itu biasa dari kalangan Arab. Kasar, kaku, kurangnya ilmu, yang menyebabkan mereka kadang-kadang melakukan tindakan-tindakan yang aneh tersebut. Satu ketika, salah seorang Arabi dalam kisah yang masyhur masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamna ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Yang lain jangan kamu rahmati, ya Allah. Ya subhanallah, ingin menutup pintu rahmat Allah yang sangat luas, yang lain tidak mau didoakan. Nah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah kepadanya. Jahil. Nah, setelah itu dia melakukan perbuatan kesalahan yang berikutnya. Dia datang ke salah satu sudut masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kencing di situ. Para sahabat marah melihat perbuatan Arabi ini. Dan mereka hendak mendatangi Arabi tersebut dan melarangnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'uh, biarkan dia." Ya. Subhanallah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singkat dari hadis itu memberikan nasihat-nasihat yang baik. Naam, dan beliau tidak marah kepada Arabi tersebut. Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami dalam kisah yang masyhur pula, pada saat kejadian di dalam salat, dalam riwayat al-Imam Muslim, Muawiyah bin al-Hakam baru mengenal Islam. Naam, tidak mengetahui sekian banyak hukum yang telah diketahui oleh para sahabat yang mereka lebih lama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu ketika mereka mengerjakan salat, lalu salah seorang dari jamaah bersin. Jamaah ini mengatakan alhamdulillah. Didengarkan oleh Muawiyah ibn al-Hakam, dia berpikir bahwa bukankah Rasulullah menganjurkan kalau ada yang mengucapkan alhamdulillah ketika bersin maka dibalas arhamukallah. Dia tidak mengetahui kalau dalam salat itu tidak boleh. Dia perlu mengetahui sekian banyak. Maka akhirnya dia pun mengucapkan ya arhamukallah. Nah, ternyata perbuatannya itu mengundang reaksi para sahabat. Nah, para sahabat ada yang meliriknya. Nah, melihatnya, ada apa? Maksudnya diam, jangan melakukan perbuatan itu. Tapi subhanallah, justru itu semakin membuat Muawiyah bin al-Hakam berbicara di dalam salatnya. Dia mengatakan, "Wasaqla ummaya, ma lakum tadzuruna ilayya?" Ada apa kalian? Apain kalian melihat-lihat ana ini dalam salat? Naam. Ada apa kalian ini? Naam. Akhirnya para sahabat memukulkan ke paha-paha mereka. Naam, maka pahamlah Muawiyah bahwa dia diperintahkan untuk diam. Nah, setelah selesai sholat, kata Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah, aku belum pernah mendapatkan seorang pendidik, seorang pengajar yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak marah kepadaku, beliau tidak menghardikku. Nah, namun beliau mengatakan kepadaku bahwa sholat ini bukanlah tempat untuk seorang mengucapkan kalimat-kalimat, ya, namun di dalamnya seorang zikrullah, na'am, ibadah dan membaca Al-Qur'anul Karim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa Muawiyah ini orang yang baru. Nah, belum banyak mengenal tentang syariat Islam. Yang mungkin kalau sahabat yang lain seperti Ibnu Mas'ud atau seperti Abu Dzar, ya, yang mereka telah lama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pelanggaran itu, maka beliau akan marah. Nah, beliau akan marah sebagaimana marahnya Nabi alaihi salatu wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika dia memanjangkan salatnya sampai beliau mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau ini juru fitnah wahai Mu'adz. Nah, beliau marah. Sehingga barakallahu fikum, tentu dikembalikan pada keadaan, kondisi, kemaslahatan dan mafsadah. Bukanlah suatu hal yang baik seorang setiap pelanggaran marahi. Setiap pelanggar marah, marah. Akhirnya jadi tabiatnya itu marah terus. Nah, namun lihat kondisinya, lihat keadaannya. Nah, dan lihat keadaan seorang yang kita berikan nasihat. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang penting untuk kita tahu. Nah, قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Kathir Al-Abdi. Beliau berasal dari Basrah. Beliau seorang perawi yang thiqah. قال أخبرنا سفيان. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Sufyan. Yang dimaksud Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Abu Abdullah Ats-Tsauri Al-Kufi, imamnya Kufah pada zamannya, rahimahullahu ta'ala, salah seorang di antara imam ahli sunnah wal jamaah. An ibn Abi Khalidin, dari ibn Abi Khalid, Ismail, nama beliau Ismail bin Abi Khalid Al-Ahmasi, Maulahum Al-Bajali. Beliau juga berasal dari Kufah. Beliau seorang perawi yang thiqah dan sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis. An Qais ibn Abi Hazim. Dari Qais bin Abi Hazim. Qais bin Abi Hazim Al-Bajali. Beliau termasuk dari kalangan tabi'in yang memiliki keutamaan. Min at-tabi'in al-ajilla. Abu Abdullah, beliau juga berasal dari Kufah. Dan beliau ini seorang perawi yang terpercaya thiqah. Dan dia seorang mukhadram. Mukhadram itu adalah seorang yang mendapati zaman jahiliyah, mendapati Islam, mendapati zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak bertemu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak bertemu Rasulullah dan dia mukmin. Dia beriman, dia menjadi seorang muslim, hanya saja dia tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Qais bin Abi Hazim termasuk di antara mukhadram. Al-mukhadramun. Naam, dan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Melebihi satu abad. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa beliau adalah sahabat. Namun hal tersebut membutuhkan pengecekan. Dan dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa beliau dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumhur ulama mengatakan bahwa beliau adalah seorang tabi'i. Seorang mukhadram. Dari sini kita mengetahui bahwa sanad hadis al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala yang kita bacakan ini seluruhnya perawi-perawi yang berasal dari Kufah kecuali gurunya al-Imam al-Bukhari. Gurunya al-Imam al-Bukhari Muhammad bin Katsir al-Abdi, beliau berasrah. An Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu Al-Badri Uqbah bin Amr, para sahabat yang mulia mengikuti beberapa peperangan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hanya saja penisbahan Al-Badri, beliau dinisbahkan Al-Badr, yakni nisbah kepada daerah yang namanya Badr, bukan karena beliau mengikuti perang Badar, bukan karena beliau ikut dalam peristiwa Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun penisbahan Al-Badri karena beliau sempat tinggal di daerah Badar tersebut. Qala, beliau berkata, qala rajulun, ada seseorang yang bertanya atau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa orang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam ini adalah Hazm bin Abi Ka'ab. Hazm bin Abi Ka'ab. Qala rajulun, berkata seseorang, yaitu Hazm bin Abi Ka'ab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la akadu udriku salata mimma yutawwilu bina fulanun. Wahai Rasulullah, hampir-hampir aku tidak mendapati sholat disebabkan karena si fulan yang terlalu memanjangkan sholatnya ketika sholat memimpin kami. Nah, perhatikan dari apa yang disebutkan oleh ini. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, hampir-hampir saja aku tidak mendapati sholat disebabkan karena si fulan yang terlalu memanjangkan sholatnya ketika memimpin sholat pada kami. Menunjukkan bahwa beliau mengeluhkan tentang keadaan sholatul jemaah yang dipimpin oleh si fulan, yang di sini tidak disebutkan siapa namanya. Nah, namun dari ucapan Hazm ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang mushkil, ada yang aneh. Karena ketika dia mengatakan hampir saja aku tidak mendapati sholat disebabkan karena si fulan yang terlalu memanjangkan. Justru kalau dipanjangkan akan mendapati sholat, kan begitu mestinya. Nah, justru kalau dipanjangkan, ya seorang akan mudah untuk mendapati sholatul jamaah. Tidak didapati kalau sholatnya pendek. Oleh karena itu, sebagian menganggap bahwa apa yang disebutkan oleh Hazm ini muskil. Aneh. Nah, namun, para ulama memberikan taujih dari apa yang disebutkan oleh Hazm bin Abi Ka'ab ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang dimaksud oleh beliau bahwa aku hampir saja tidak mendapat. Namun yang dimaksud oleh Hazm bin Abi Ka'ab radhiyallahu ta'ala ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, la akadu udriku salata. Nah, yang dimaksud oleh beliau la akadu udriku salah, sebagian mengatakan yang dimaksud udrik ay atruk, hampir saja aku ya meninggalkan sholat. Hampir saja aku meninggalkan sholat karena si fulan yang terlalu memanjang-manjangkan sholatnya. Nah, ini taujih yang pertama yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa Ini taujih yang hasan, taujih yakni bimbingan yang bagus dalam memahami apa yang disebutkan oleh Hazm bin Abi Ka'b. Dan yang semakna pula atau mirip seperti yang disebutkan oleh sebagian para ulama, bahwa Hazm bin Abi Ka'b mengatakan, ya Rasulullah, la akadu udriku shalah, ya, bahwa hampir aku tidak pernah mendapati salat dari takbir yang pertama bersama imam tersebut. Nah, intinya bahwa orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengeluhkan tentang panjangnya salat yang dikerjakan oleh al-imam. Panjangnya bacaan yang disebutkan, yang dibaca oleh al-imam. Nah, sehingga dia mengeluh datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nah, imam ini terlalu memanjangkan sholatnya. Sehingga hampir-hampir saja aku tidak mendapati sholat dari awal. Maksudnya apa? Kalau imamnya ini mulai sholat, maka dia sengaja memperlambat diri. Ini kelamaan ini imam kalau baca. Nah, nanti kalau diperkirakan sudah mendekati rukuk, baru dia datang. Nah, sehingga dia sering terlambat. Nah, karena ulah si imam yang selalu memanjangkan sholatnya. Nah, dan dia tidak kuat melakukan hal itu. Maka kata Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu yang meriwayatkan hadis ini, setelah orang ini mengeluhkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Mas'ud, "Fama ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi maw'izatin ashadda ghadaban min yawma idzin." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu nasihat yang lebih marah beliau dari nasihatnya pada saat itu. Nah, faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas innakum munaffirun, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian ini membuat orang-orang itu lari dari agama Allah. Faman shalla bin nas falyukhaffif, siapa di antara kalian yang salat memimpin manusia, memimpin kaum muslim, maka hendaklah dia meringankan. Fa inna fihimul marida wadh-dha'ifa wadhal hajah, karena sesungguhnya di antara makmum itu ada yang sakit, ada yang lemah, ada pula yang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Demikian hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ini. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Ilm dan akan disebutkan nanti dalam bab-bab yang lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Imam Al-Bukhari terkadang mengulangi satu hadis itu diulangi sekian kali, dua kali, tiga kali, bahkan ada yang sampai tujuh kali. Itu disebabkan karena ada faedah yang beliau hendak, yang beliau inginkan, sehingga ketika beliau menyebutkan di bab tersebut sejalan dengan bab yang beliau sebutkan. Nah, sehingga karena satu hadis itu kadang-kadang mendapatkan sekian banyak faedah, sehingga beliau tempatkan sesuai pada tempatnya. Nah, nanti akan beliau sebutkan lagi dalam masalah al-imamah. Naam, imamah dalam memimpin salatul jamaah. Dan beliau sebutkan pula di tempat ini. Walhasil, al-imam al-Bukhari menyebutkan hadis ini, di mana beliau hendak menjadikan sebagai syahid, sebagai penguat dari bab tentang marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan nasihat kepada para sahabat. Naam. Dari ucapan Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, "Fama ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi maw'izatin ashadda ghadaban min yawma idzin." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wa sallam marah dalam satu nasihatnya yang lebih marah beliau dari nasihat beliau yang beliau sampaikan pada saat itu. Maka di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa fawaid. Naam. Di antara faedah dari hadis ini, bolehnya dan naam diperbolehkan secara syar'i seorang itu marah dalam memberikan nasihat, dalam mencegah kemungkaran, dalam menyampaikan ilmu, boleh seorang itu marah. Nah, marah karena dirusaknya agama Allah, langgarnya hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi bahwa ini harus dilihat kepada kemaslahatan yang ada. Dan pernah pula Nabi alaihissalatu wassalam marah dalam kesempatan yang lainnya ketika beliau melihat sebagian para sahabat mereka tidak sempurna dalam membasuh kaki-kaki mereka ketika berwudu. Maka beliau dengan suara yang lantang, beliau pun berteriak dan mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Kecelakaan, wail bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh wudu. Itu akan tersentuh api neraka. Nah, beliau mengucapkan dengan suara yang lantang, yang menunjukkan diperbolehkannya. Nah, dan dalam beberapa keadaan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang marah sampai dalam hal menetapkan hukum. Nah, sehingga kalau misalnya ada yang mengatakan, tapi Rasulullah terkadang marah dalam menetapkan hukum, dalam memberikan keputusan, kadang-kadang beliau marah. Maka para ulama menjawab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam marahnya beliau adalah hak. Marahnya Nabi alaihi salatu wasallam adalah hak. Dalam kondisi apapun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau marah, maka marahnya beliau adalah marah yang terkontrol. Naam. Marah yang terkontrol, tidak seperti yang yakni marahnya selain dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila marah kadang-kadang yakni lepas dari kontrol. Naam, di luar kebiasaan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau marah, ketika beliau tidak marah, apa yang beliau ucapkan dalam perkara din adalah merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau selalu mencatat apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian ada seorang Yahudi yang menasihati Abdullah bin Amr. Apakah engkau menulis semua yang diucapkan oleh Nabimu? Bukankah dia itu yatakallamu fil ghadabi war ridha? Bukankah beliau itu berbicara, kadang-kadang berbicara marah, kadang-kadang berbicara dalam keadaan tidak marah? Maksudnya kenapa engkau tulis seluruhnya? Sebab kalau dia marah mungkin dia akan yakni lepas kontrol, yang tidak sepantasnya kamu tulis. Nah, akhirnya ucapan Yahudi ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam sambil mengisyaratkan ke mulutnya, beliau mengatakan, "Uktub fa wallazi nafsi bi yadihi ma yakhruju minhu illa haqq." Tulislah demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada satupun yang keluar dari sini melainkan itu adalah kebenaran. Maksudnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallam fi halati al-ghadab wa yatakallam bil wahyi wa fi ar-ridha yatakallam bil wahyi. Rasulullah berbicara dengan wahyu baik pada saat beliau marah maupun pada saat beliau tidak marah. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah wajibnya meringankan salatul jamaah. Nah, meringankan salatul jamaah. Melihat kondisi makmum, bagaimana keadaan mereka. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan para sahabatnya dalam hal ini. Fa ayyukum amman nasa falyujiz. Siapa di antara kalian yang menjadi imam yang memimpin kaum muslimin dalam salatul jamaah, maka hendaklah dia persingkat. Nah, persingkat yang dimaksud di sini jangan terlalu panjang dalam membaca qiraah dan dalam melakukan gerakan-gerakan salat. Bukan yang dimaksud persingkat yakni meringkas Al-Qur'anul Karim. Meringkas bacaan lah. Bukan itu yang dimaksud. Nah, yang dimaksud adalah jangan ditatwil, dipanjangkan. Nah, siapa di antara kalian yang memimpin dalam mengerjakan salatul jamaah, maka hendaklah dia persingkat, ya ringkas. Nah, dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat, waqtadi bi adhafihim, dan hendaklah engkau mengikuti yang paling lemah, yang paling lemah dari jamaah tersebut. Oleh karena itu satu orang jamaah itu, ya, kalau memang dia yang paling lemah, perhatikan kondisinya, perhatikan keadaannya. Walaupun mungkin 99.9% semuanya setuju dipanjangkan. Nah, ya. Tapi kalau satu orang tidak mampu, perhatikan yang satu ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memperhatikan kondisi jamaah walaupun satu orang. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mungkin dengan dalil ini ada yang mengatakan, ya kalau begitu sholatnya bablas. Nah, ya, yang khuruna kana qaratil ghurab, seperti totokan burung gurat, burung gagak gitu. Nah, rukuknya tidak tumaknina, berdiri tidak tumaknina. Terus, yakni belum selesai suratul Fatihah dibaca sudah rukuk. Kita baru mau rukuk, dia sudah berdiri. Kita baru mau i'tidal, dia sudah di bawah. Nah, Allahu musta'an. Saking cepatnya gerakannya. Kalau ditanya alasannya, bahwa kita kan diperintahkan untuk meringankan sholat. Lah, tidak demikian keadaannya, masyarul ikhwah. Meringankan sholat ma'al ithmam. Tapi harus dengan disempurnakan. Disempurnakan gerakan-gerakan sholat. Disempurnakan bacaan. Nah, tidak seperti orang yang dikejar. Namun tetap dalam keadaan tenang. Nah, agar kemudian seorang itu tidak yamal, tidak terlalu bosan, tidak bosan. Nah, tidak juga seorang itu tidak merasakan ruhnya sholat. Nah, sholatnya ini seakan-akan mengganggu aktivitas yang lain. Nah, jangan sampai seperti itu keadaannya. Sholat. Nah, gerakan-gerakan sholat tetap harus disempurnakan. Inilah yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, aku tidak pernah melihat orang yang paling ringkas sholatnya dan yang paling sempurna sholatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholatnya tidak panjang tapi sempurna. Nah, tumakninahnya, bacaan-bacaannya, gerakan-gerakan sholatnya, beliau sempurna. Namun tidak menyebabkan orang lain itu atau makmumnya itu lari dari jamaahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini ma'asyarat ikhwah rahimakumullah, berarti kita harus perhatikan kondisi makmum, ya. Jangan perhatikan diri kita sebagai imam misalnya. Wah, anak kan masih kuat. Nah, masih kuat. Maka dia perhatikan dirinya. Mentang-mentang dia masih muda, masih kuat. Oh, baca seenaknya. Nah, baca seenaknya. Mentang-mentang banyak hafalan. Loh, dibaca sajus misalnya. Nah, satu rakaat satu juz. La haula wala quwata illa billah. Sementara yang di belakang mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang punya hajah, mungkin ada yang lemah. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, tidak demikian. Kadang-kadang ada sebagian menyangka bahwa salat yang paling baik itu paling panjang. Nah, sehingga membuat orang yakni subhanallah menganggap sholat itu sebagai beban yang sangat berat sekali. Kalau sudah mendekati waktu sholat, wah ini berjuang lagi. Nah, perjuangan sudah mendekati waktu sholat. Apalagi kalau mereka mau tahu imamnya si fulan. Nah, wah ini imamnya ini ma'ruf sudah. Ma'ruf kalau dia yang menjadi imam. Nah, berdirinya sekian menit. Nah, rukuknya 10 menit sudah dikasih kadar. Nah, sehingga di antara mereka ada yang sholat sujudnya enggak bangun-bangun. Nah, kenapa? Sebelum sholat capek kerja. Begitu sholat sudah kecapean, enggak bisa apa-apa lagi. Allahu musta'an. Halal yang seperti ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada mereka. Itu bukan satu keutamaan. Nah, ada sebagian subhanallah mereka berbangga-bangga. Ana pernah pergi ke pesantren fulan. Masya Allah sholatnya lama sekali. Berbangga dengan itu. Nah, berbangga. Lama betul sholatnya. Masya Allah. Fasih sekali masya Allahnya. Nah, lalu berbangga dengan hal yang seperti ini. Lalu mau dibawa ke tempat yang lain. Nah, ke tempat yang di belakangnya itu orang-orang awam, bukan orang-orang pondok. Sholatnya lama, akhirnya marah orang, yakni masyarakatnya. Allah musta'an. Maka yang seperti ini, masyarakat ikhwah, bukan dari hikmah, ya. Bukan dari hikmah. Dan dari hadis ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada orang-orang yang suka memberat-beratkan umatnya. Nah, sampai kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innakum munafirun." Sesungguhnya kalian ini ada yang membuat manusia itu lari dari agama. Kenapa? Karena sikap yang keras. Nah, hadis ini adalah merupakan salah satu contoh saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada salah seorang sahabat ketika dia memanjangkan sholatnya sehingga menyebabkan di antara jamaah itu ada yang lari, ada yang tidak mau ikut berjamaah. Rasulullah sangat marah. Ini dalam permasalahan sholat. Nah, di antara mereka subhanallah ada yang tidak memiliki hikmah dalam berdakwah. Asal pukul rata. Nah, ya, setiap orang yang melakukan bid'ah, oh anda ahlul bid'ah, mubtadi', bal. Nah, sedikit-sedikit ahlul bid'ah, sedikit-sedikit ahlul bid'ah, tidak memperhatikan qawaid, dawabit. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Maka hal-hal yang seperti ini harus kita pelihara. Jangan sampai kemudian kita yang menjadi sebab orang-orang menganggap bahwa agama ini keras. Nah, maka ma'asyarat ikhwa rahimakumullah, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izzatil hasanah, wajadilhum billati ya ahsan. Seru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah. Naam, lihat bagaimana sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam di dalam menghadapi para sahabatnya, dalam menghadapi orang-orang yang masih baru, dalam menghadapi kaum musyrikin, orang-orang kafir. Maka demikian pula kita ma'asyarat ikhwa rahimakumullah, masyarakat kita ini masyarakat yang majmuk. Naam, hendaklah kita mendakwahi mereka dengan cara yang bijak. Naam, kadang-kadang mereka mungkin melanggar karena mungkin tidak tahu, jahil, tidak mengerti kalau itu tidak boleh. Naam, tapi saya sudah beritahu, saya sudah tegakkan pada dia hujjah. Nah, subhanallah, tapi apakah dia menganggap anda itu sebagai seorang yang sahibul hujjah, yang memiliki hujjah? Nah, atau jangan-jangan anda dianggap sebagai anak bawang. Nah, sehingga dia masih merasa, wah ini ilmunya orang ini masih belum mumpuni. Nah, sehingga perlu ada yang lebih hikmah untuk menyampaikan. Alhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, at-tarayyud. Ya, berhati-hati. Jangan sampai kita menginginkan kebaikan, namun yang timbul adalah keburukan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, rama naf'an fadarra min ghairi qasdin wa minal birri ma yakunu uquqa. Seorang ingin mendapatkan manfaat lalu memudaratkan tanpa dia sengaja. Di antara perbuatan kebaikan itu ada yang mendatangkan keburukan. Naam. Tayyib, saya kira sampai di sini akhwan yang kita sebutkan dan jelaskan dari Sahihul Bukhari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari apa yang kita jelaskan dan memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sini ada pertanyaan, apakah termasuk riba atau tidak penjual yang mengatakan kepada pembeli, barang ini jika dibayar cash harganya 1 juta, jika dihutang harganya 1 juta 100 ribu, namun hutangnya tidak ada jatuh temponya. Nah, apabila transaksi demikian, itu hanya terjadi dari kedua belah pihak, penjual dan pembeli, tidak ada pihak yang ketiga, maka tidak mengapa. Nah, dan ini tidak termasuk ke dalam transaksi yang diharamkan atau yang diistilahkan dengan bai'ataini fi bai'ah, sebagaimana yang dikuatkan oleh jumhur dari kalangan para ulama. Nah, Jadi apabila misalnya seorang punya barang, dia ingin menjual, lalu dia mengatakan, kalau Anda hendak membeli cash, maka saya jual 1 juta. Kalau Anda hendak membeli kredit, maka saya menjualnya 1,5 juta. 1.500.000. Maka boleh. Diperbolehkan yang demikian. Alal qawli sahih. Dan itu adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Tidak ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Dan asal hukum jual beli adalah halal, boleh. Halallahu al-bay'a wa harrama riba. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita yang suaminya meninggal? Apakah selama masa iddah wanita tersebut tidak boleh keluar dari rumahnya? Asalnya tidak boleh keluar kecuali apabila ada hajah. Apabila ada hajah, ada kebutuhan yang menyebabkan dia mesti keluar, maka tidak mengapa keluar. Nah, yang jelas dengan syarat, jangan dia melakukan sesuatu yang mengundang, yakni apa, melakukan sesuatu yang mengundang seorang itu ingin mendatanginya. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah al-ihdad. Dia tidak boleh bercelak, tidak boleh berhias. Nah, dia tidak boleh berhias. Intinya tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat mengundang, yakni keinginan seseorang untuk mendatanginya. Nah, apa yang dimaksud dengan pakaian kemasyhuran? Tolong jelaskan. Yang dimaksud dengan pakaian kemasyhuran atau thawbus syuhrah, yaitu pakaian yang ketika seorang itu memakainya, maka hal tersebut, tujuan seorang itu memakainya adalah agar kemudian pandangan manusia tertuju kepadanya. Tertuju kepadanya. Apakah celaan atau pujian? Apakah pakaian itu fakhir, yakni pakaian mewah, atau bu'ah, yakni pakaian rendah? Kalau misalnya ada seorang berpakaian, dia sengaja jadikan, yakni pakaian dia menjahit-jahit pakaiannya gitu, jadi kelihatan seperti compang-camping, sengaja dia. Nah, supaya orang melihat bahwa masya Allah orang ini zuhud, ya bajunya aja nggak diganti-ganti, pakai baju masya Allah. Jadi akhirnya orang melihat bahwa orang ini ahli ibadah dan seterusnya. Maka itu yang dimaksud dengan thawb syuhrah yang disebutkan dalam sebagian riwayat, hadis riwayat Imam Ahmad, man labisa thawb syuhratin fid dunya albasahu Allahu jalla wa ala thawba mazallati yawmal qiyamah. Barang siapa yang menggunakan pakaian syuhrah di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memakaikan padanya pakaian kehinaan pada hari kiamat. Namun hadis ini pun menjadi perselisihan di kalangan para ulama, karena di dalam hadis ini ada seorang perawi muhajir asy-syami. Dia seorang perawi yang majhul. Sehingga dengan keadaan tersebut, hadis ini para ulama sebagian melemahkannya. Para ulama melemahkan riwayat tersebut. Alhasil, telah datang dari ucapan para ulama ussalaf, di mana mereka mencela adanya thawb syuhrah. Jadi thawb syuhrah tersebut yang perlu dilihat dari jenis pakaiannya, juga demikian pula dilihat dari niat seseorang. Ya, kenapa dia memakai pakaian tersebut? Nah, kalau memang tujuannya agar kemudian orang memperhatikan dia, melihat dia, ya, menganggap bahwa dia aneh sendiri, maka ini berarti dia telah termasuk dalam seorang memakai thawb syuhrah. Namun kalau dia memakai pakaian, yang karena dia ingin menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, dia tidak ingin memakai pakaian yang, yakni setiap ada model baru kemudian dipakai, setiap ada model baru dari barat kemudian dipakai, sehingga tidak menampakkan identitas dia sebagai seorang muslim, lalu akhirnya kemudian dia mengenakan pakaian yang menyelisihi mayoritas, karena kebanyakan mereka terpengaruh dengan kondisi luar, maka ini tidak termasuk ke dalam thawb syuhrah. Ini tidak termasuk dalam thawb syuhrah, insyaallah ta'ala. Dan ana telah bertanya kepada beberapa ulama tentang masalah ini. Naam, tentang seorang yang memakai gamis atau seorang memakai jubah misalnya di satu negeri, yang mana negeri tersebut ya mungkin kebanyakan mereka tidak menggunakan pakaian tersebut. Kata mereka tidak mengapa, ya. Yang demikian tidak termasuk dalam thawb syuhrah. Naam, yang dicela di dalam hadis tersebut sebagaimana kita sebutkan bahwa hadis itu sendiri terjadi pembicaraan para ulama di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.